Woy! Yuk ayo ayo makan listen warna sus. Yeah. Wangi lembut dan renyah. Oh oh. Sus. Ayo rame rame makan listen warna sus. Ayo makan berbagai rasa dengan listen warna sus. Ayo makan listen warna sus paling renyah dan nikmat. Yuk ayo ayo. Woo! Listen warna sus asyik. Ternyata nikmat. Warna sus dari Nisi. Yo ayo ayo makan listen warna sus. Yeah. Wangi lembut dan renyah. Oh oh. Sus. Ayo rame rame makan listen warna sus. Ayo makan berbagai rasa dengan listen warna sus. Ayo makan listen warna sus paling renyah dan nikmat. Yo ayo ayo. Woo. Listen warna sus asyik. Ternyata nikmat. Warna sus dari Nisin.